bocah wadon katon pinggir jalan takono no jalan lan ngajak ku neman nali kombo temok mok mak jelek dadi duit ondok arek lanang nanggap sopo wae endah opo olo ompong opo prawan waton dadi duit wancin nyawus goro-goro keker gara-gara ning duit duit mana duit gedine sa duit duit wancin nyawus goro-goro keker gara-gara ning duit duit mana duit gedine sa duit duit anak anak duit naliko wis gedhe dadi sekolahke nganti tekan tembe mentas kawisutoto dok pinter golek duit dhewe ning jroning golek duit oke ra sukso rapi iso kumuyu rapi iso ngabrungu karo nowos kasumpel duit wancin nowos koro-koro keker gara-gara ning duit utane ngalas do butuh duit duit kang diut-diut wancin nowos koro-koro keker gara-gara ning duit utane ngalas do butuh duit duit kang Yeah.